ده بس جنبهم. خدي بس ده نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيكم إخوان أحمد، أزيكم الله. Kita lanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah pertemuan 61 halaman 134 sekarang. Ya, ini bagian yang kedua. Nah, sekarang wadalil wasfi tsani as-sidqu. Dalil yang kedua, ya, dalil sifat, ya, yang kedua adalah as-sidqu. Qaluhu ta'ala wa man asdaqu minallahi qila. Artinya di sini tentang sidq, tentang kejujuran itu disebutkan tentang firman Allah azza wajalla, wa man asdaqu, siapakah yang lebih benar, lebih jujur perkataannya daripada Allah azza wajalla. Ai la ahada asdaqu minhu, fasidqu mutabaqatul kalami lil waqi'. Ya, sof, antum lihat tentang definisi sidku, Mas. Jujur itu apa toh, Mas? Ya, jujur itu apa? Ya. Jadi jujur itu adalah kesesuaian ya, pembicaraan dengan kenyataan. Ya. Kesesuaian pembicaraan dengan kenyataan. Nah, jadi ini tentang definisi sidq. Ya, jadi disebutkan la ahada asdaqu minhu, tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah azza wajalla. Wasidqu mutabaqatul kalam lil waqi', dan sidq, jujur itu adalah berkesesuaian pembicaraan dengan apa yang menjadi kenyataan. Wala syai'a minal kalami. Dan situ kaitannya tidak ada sesuatu apapun dari kalam yutabiqul waqi' yang bisa berkesesuaian dengan kenyataan, kama yutabiqul kalam Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini berkesesuaian dengan sebagaimana apa yang ada dalam kalamnya Allah azza wajalla. Ya, kama yutabiqu kalamullahi azza wa subhanahu wa ta'ala. Ya. Faqulu ma akhbarallahu bihi fa huwa sidqun, bal asdaqu min kulli qawlin. Apa saja yang telah Allah kabarkan itu adalah kebenaran. Dan itu adalah yang paling benar dari semua atau setiap perkataan. Apapun dari perkataan itu, maka perkataan Allah adalah yang paling benar. Kata-kata asdaqu. Nah, makanya kalau ini di awal adalah sifatnya adalah ilm, disebutkan a'lam, yang paling tahu, sekarang adalah tentang sidq, ay asdaqu. Apa maksudnya di sini? Nah, wa dalil wasfi tsalitsi, dalil tentang sifat yang ketiga adalah al bayanu wal fasahatu. Iya. Iya, rahmatullah. Ini tentang dalil yang ketiga adalah al-bayan wal fasahatu. Ya. Qauluhu ta'ala wa man astaqu minallahi haditha wa husnu hadithihi yatadhammanu al-husna al-lafdhiyya wal ma'nawiyya. Jadi di sini sifat yang ketiga adalah tentang al-bayan, kejelasan, wal fasahatu, fasih. Fasih itu maksudnya redaksionalnya sesuai dengan bahasa yang dipakai. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab yang apa? Yang fushah, yang fasih, yang ejidnya. Nah, sesuai dengan ejaan yang berlaku. Qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, "Wa man astaqu minallahi haditha?" Ya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah azza wa jalla? Ini di surat An-Nisa ayat 87. "Wa husnu hadithihi yatadhammanu al-husna al-lafdhiyya wal-ma'nawiyya." Dan baiknya hadisi, hadis maksudnya ini perkataannya, ini mencakup yatadhammanu, mengandung husnal lafdhiyya wal ma'nawiyya, mengandung bagus dalam hal lafaz dan maknanya, ya, dan maknawi. Nah, kemudian kita masuk pada dalilu rabi. Wa dalil wasfi rabi'i salamatul qasdi wal iradah. Dalil yang keempat. Ya. Dalil yang keempat di sini adalah tentang salamatul qasdi wal iradatu. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, yubayyinullahu lakum an tadhillu. Yuridullahu, ya, firman Allah azza wajalla yang lainnya, yuridullahu liyubayyin lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum. Dalil yang keempat, sifat yang keempat di sini adalah tentang salamatul qasdi wal iradatu. Salamatul qasdi, selamat tujuan dan iradah dan keinginan. Ya. Kehendak. Ya, artinya di sini salamatul qasdi wal iradatu, selamatnya, atau di sini juga bisa baiknya tujuan dan kehendak. Nah. Qul ta'ala, firman Allah ta'ala, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian, antadillu, supaya kalian tidak sesat. Kalian tidak sesat. Kemudian firman Allah tadi di surat An-Nisa 176. Kemudian di firman Allah azza wajalla yang lainnya, yuridullahu liyubayyin lakum, Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian, wa yahdiyakum, dan memberikan hidayah kepada kalian, memberikan petunjuk kepada kalian, sunanal ladina min qablikum, ya, jalan orang-orang yang sebelum kalian, ya, jalan orang-orang yang sebelum kalian, ya. Kemudian fastama'a fi kalamillahi al-awsafu al-arba'atu allati tujibu qabul al-khabari. Maka di sini tentang fastama'a berkumpul di sini. Fastama'a berkumpul. Fi kalamillahi, dalam firman Allah azza wajalla, yaitu tentang apa, Mas? Al-awsaf al-arba'ah. Ya. Sifat yang empat. Ya. Fastama'a fi kalamillahi al-awsafu al-arba'atu. Ya. Berkumpul dalam firman Allah Azza wa Jalla, al-asawfu al-arba'atu, sifat-sifat yang empat, allati, yang, ya, di situ tujibu qabul al-khabar, yang mengharuskan untuk penerimaan khabar. Penerimaan khabar. Jadi khabar itu bisa diterima apabila ada empat sifat tadi. Pertama apa mas? Al-ilm. Itu a'lam. Ya. Ini diulangi dari yang pertama. Sabar mas. Yang pertama. An yakuna sadiran min ilmin. An yakuna sadiran min ilmin. Yaitu berasal dari ilmu. Berasal dari ilmu. An yakuna sadiran an ilmin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asidku. Jadi khabar bisa diterima kalau di situ ada kebenaran, kejujuran. Khabar bisa diterima kalau di situ apa sumbernya dari ilmu. Ya, jadi seolah-olah antum itu mengatakan sebelumnya apa khabar bisa diterima kalau di situ sumber dari ilmu. Khabar bisa diterima kalau itu jujur atau benar. Khabar bisa diterima kalau bisa apa al-bayanu wal fasahatu, jelas dan fasih. Jelas dan fasih. Maksudnya apa? Secara bahasa pun tidak semrawut. Jelas al-bayanu wal fasahatu, fasih. Secara bahasa Arab pun jelas. Kemudian yang ketiga adalah salamatul qasdi wal iradah. Selamatnya atau bagusnya, baiknya tujuan dan kehendak. Maksudnya khabar itu, kenapa ada khabar itu? Tujuannya apa? Kehendaknya apa? Baik atau enggak? Kalau itu baik kita terima. Nah, kalau berkumpul empat sifat itu, maka semua khabar itu bisa diterima. An yakuna sadiran min ilmin. Kemudian sidku. Kemudian salamatul qasdi wal iradah. Kemudian yang keempat di sini salamatul qasdi wal iradah, yang ketiga tadi tentang al bayan wal fasahatu. Ya. Yang ketiga al bayanu wal fasahatu. Jelas dan sesuai dengan bahasa yang fasih. Ya. Nah. Nah. Kemudian di sini Naam. Asdaqu qila ahsanu haditsan, dan yang keempat adalah salamatul qasdi wal irada bin yurid al mukhbir hidayatu man akhbarahum. Nah. Di sini kalau berkumpul semuanya maka itu harus diterima. Nah sekarang paragraf ini. Fa idza kana kadzalika fa innahu yajibu an naqbala kalamahu ala ma huwa alayhi wa alla yalhiqana syakka fi madlulihi. Jadi fa idza kana kadzalika fa innahu yajibu an naqbala kalamahu ala ma huwa alayhi wa ala yalhaqana syakkun ya fi madlulihi li'anna Allah lam yatakallam bihadzal kalami li'ajli idlalil khalqi bal liyubayyana lahum wa yahdiyahum wa sadara kalamullahi an nafsihi aw an ghairihi an a'lamil qa'ilina wa la yumkinu an ya'tariyahu khilafus sidqi wa la yumkinu an yakuna kalaman ayyan ghaira fasihin. Nah. Nah, Nah. Sehingga di situ, ya. Ya. Di sini jelaskan tentang fa'idha kana kadzalika, kalau yang demikian, fa'innahu yajibu an-naqbala. Kalau demikian, sudah empat itu berkumpul, fa'innahu yajibu an-naqbala kalamahu, maka harus menerima perkataannya. Alamahu alihi. Atas apa yang seharusnya ada padanya. Ada pada khobar tersebut. Karena khobar itu sudah mengandung empat sifat. Paham gak? Jadi kalau khobar, antum diberitahukan khobar dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya di situ ada empat sifat itu. Ya. Sadiran an ilmin. Ya, an yakuna sadiran an ilmin. Kemudian sidku. Kemudian amas al-bayan wal fasahatu. Kemudian salamatul qasdi wal iradah. Maka di situ kalau empat kumpul maka harus diterima di sini. Wa alla yalhaqaha yalhaqana syakkun fi madlulihi. Maka tidak boleh kita itu di situ menggandengkan dengan keraguan dalam penunjukannya. Ya, kalau itu sudah diterima, sudah enggak perlu ragu lagi. Meskipun itu tujuannya apa, ya, penunjukannya apa, enggak perlu ragu lagi. Li'anna Allah, karena Allah Azza wa Jalla lam yatakallam bihadzal kalam li ajli idlalil khalqi. Karena tidak mungkin Allah Azza wa Jalla itu berfirman dengan perkataan, dengan firman tersebut dalam rangka untuk menyesatkan hamba-Nya. Tidak mungkin itu, Mas. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla itu ya memberitahukan sesuatu dalam rangka untuk menyesatkan hamba-Nya. Itu tidak mungkin. Nah. Bal liyubayyana lahum wa yahdiyahum. Namun bahkan untuk dalam rangka menjelaskan kepada mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka. Ya. Paham sampai sini? Sehingga ketika di sini tentang dalam rangka menjelaskan dan hidayah kepada mereka, karena di sini wa sadara kalamullahi an nafsihi. Ya. Wa sadara kalamullahi an nafsihi au an ghairihi an a'lamul qailin. Jadi Allah Azza Jalla tentang perkataan Allah berkaitan dengan dirinya atau berkaitan kepada selain Allah Azza Jalla, itu Allah lebih mengetahui dari perkataan siapapun. Allah lebih mengetahui dari siapapun yang berkata. Wala yumkin an ya'tariyahu khilafa sidqi. Maka di sini tidak mungkin orang itu ya. Di situ kaitannya apa? Ya. Istilahnya dibandingkan dengan kejujuran. Ya, artinya seolah-olah mau dibalik kejujurannya, mau dibalik, Mas. Ya. Ya. Wala yumkin, tidak mungkin di situ an ya'tariyahu khilafus sidqi, tidak mungkin itu dibandingkan dengan kebalikannya kejujuran. Wala yumkin an yakuna kalaman ayyan ghairu fasihin, dan tidak mungkin di situ ya istilahnya yakuna kalaman, perkataan Allah Azza wa Jalla ayyan ghairu fasihin. Perkataan yang tidak ada ujungnya, tidak ada teratur, tidak ada keteraturannya, ghairu fasihin, yang tidak fasih. Ya. Maka ini disebutkan kalau misalnya kaitannya Allah Azza wa Jalla itu mengetahui ya tentang apa yang Allah bicarakan untuk dirinya, dan Allah mengetahui tentang selainnya, dan Allah mengetahui dari orang tersebut, orang yang berkata tentang dirinya, Allah lebih mengetahui. Nah. Dan tidak mungkin dibandingkan di situ sebagai apa? berkebalikan dengan kejujuran, kebenaran. Ya, dan tidak mungkin kalamnya Allah Azza Jalla ayyan ghair fasihin. Ya, yang tidak teratur, tidak fasih. Makanya di sini wa kalamullahi, firman Allah Azza Jalla. Ya, firman Allah Azza Jalla. Wa kalamullahi. Ya, firman Allah Azza Jalla. Law istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithlihi ya lima istata'u ya fa idza istama'at hadhihi al umur al arba'atu fil kalami wajaba 'ala al mukhataba 'ala al mukhatabi al qabul bima dalla 'alayhi. Jadi kalau di sini kalamnya Allah Azza Jal, ya seandainya berkumpul manusia dan jin ala an ya'tuwa bimislihi untuk mendatangkan apa yang semisalnya, ya maka mereka tidak akan mampu. Ya. Fa idza istama'at hadhil umur, ya hadhil umuru al arba'atu fil kalami. Kalau berkumpulnya empat perkara ini dalam perkataan, kalau tadi empat perkara dalam khobar, ini empat perkara dalam perkataan. Wajaba alal mukhatabi al-qabulu bima dalla alaihi, maka yang diajak bicara harus menerima dengan apa yang menjadi penunjukan atas omongan tersebut. Ya, ini sudah ada ilmunya, sudah ada kejujurannya, sudah ada jelas dan fasih. Kemudian juga tujuannya bagus. Maka harus diterima, Mas. Sebagaimana apa, Mas? Kalau antum itu ingin melamar anak orang. Ya. Yaris. Jadi kalau ingin melamar anak orang, itu harus jelas. Harus dengan ilmu. Ya. Harus dengan kejujuran. Harus pula dengan apa? Dengan jelas dan fasih. Ya, tidak berbelit-belit, tidak muter-muter, enggak jelas. Dan juga apa? Salamatul qasdi wal irada. Ya, bagus tujuannya dan kehendaknya bagus. Maka empat itu ya, kalau bagi orang yang mau melamar akhwat, insyaallah diterima. Loh. Kok jenengan seperti itu, Mas? Ketawa-tawa. Pernah ya? Ya. Nah, seperti itu, Mas. Ini juga sama halnya ya. Empat perkara bagi seorang yang ingin melamar seorang akhwat. Ya. Adalah dengan membawa empat syarat, empat sifat tersebut. Insyaallah akan diterima bagi yang telah Allah takdirkan. Terbaik baginya. Nah, loh iya toh, husnudzonnya seperti ini, Mas. Kalau memang itu bagian dari selama ini dari doa-doanya, ketika antum itu melamar sekali langsung tespleng, Mas. Tapi kalau memang itu bukan takdirnya, antum harus melewati berbagai macam ritual kegagalan. Ya, sebetulnya apa? Ritual kegagalan. Ya. Ya. Kayaknya kalau misalnya disebutkan ritual kegagalan, antum langsung tes. Wah. Tes pungkiro, Mas. Banyak, Ustaz. Sinau meneh. Iya. Sinoman terus, maksudnya. Nah, sinau dadi nom meneh. Sinoman terus. Jangan tahu, Mas, ya. Ya. Nah. Masih 5 menit. 4 menit lah. Jadi di situ empat perkara bagi seorang yang ingin melamar seorang akhwat adalah dengan membawa empat sifat tersebut. Insyaallah akan diterima bagi amalnya. Nah, empat ini harus dijelaskan karena nanti orang enggak akan paham. Pertama, ya, ilmu. Kemudian jujur. Kemudian jelas redaksi. Ya, redaksinya dan baik diksinya. Ya, serta apa? Bagus niat dan kehendaknya. Ya, ini seperti itu, Mas. Ilmu harus dengan ilmu, Mas. Bagaimana antum itu mendatangi calon mertua dengan baju compang-camping, Mas? Wah, enggak berilmu dia. Ya. Kemudian juga jujur, ngatain, ah jenengan pernah nikah hurung, nah, jujur kan? Ya. Nah, kemudian jelas redaksinya. Antum mau nikah apa? Mau menikahi anak orang itu apa? Mau senang-senang, mau hanya, wah saya takut dosa. Nah, kalau jujur, alhamdulillah. Kemudian jelas redaksinya. Jelas. Ketika ya, ingkang pertama kula silaturahmi, ingkang ameng pindho kula badhe. Nah, itu kan jelas, Mas. Ya. Jelas. Runtutannya jelas. Eh, ingkang kaping 3 kula ngelih niki. Aget nderek langkung badhe nderek dahar saged mboten, Pak. Sakke kowe le. Nah. Jelas. Serta bagus niatnya dan kehendaknya. Maksudnya apa? Tidak ingin menjadikan itu panjangan. Artinya apa? Ngelamar sekarang, tahun depan baru dinikahi. Itu enggak jelas itu, Mas. Ya. Itu terlalu bertele-tele dan itu mengandung banyak fitnah. Ya, maka yang seperti itu jangan sampai terjadi. Ya, kalau yang sudah nikah alhamdulillah enggak akan terjadi. Ming kan antum enggak tahu ya bagaimana jalan Allah sesungguhnya, bagaimana dari kebaikan-kebaikan itu sebelah mana yang perlu diperbaiki. Nah, itu dengan ilmu, Mas, dengan ilmu. Ya, kalau yang masih nyesel ya bisa diulang nanti, Mas. Nah, bisa diulang bagi yang memang Allah takdirkan. Nah, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Kalau biinillah kita lanjutkan ini pada dua pekan yang akan datang karena ini libur. Dan nanti kemungkinan kajian di hanya ada di Baitul Salam Senin Kamis saja. Ya, hari-hari yang lainnya tidak ada. Nanti tinggal semoga Allah saja nanti memudahkan ada penggantinya. Ya khair insyaallah barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.